Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya samar-samar melihat tokoh yang ada di depan karena lampunya fokus ke sini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Enggak apa-apa, lampu tetap aja. Ini kita bicara tentang perempuan ya hari ini ya. Temanya kalau tidak salah elaborasi perempuan Islam dan Indonesia. Begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يكن له شريك في الملك الحمد لله الذي كرم بني آدم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Mungkin baiknya saya pegang wireless mic-nya supaya bisa sambil ngelihat slide-nya yang baru ditulis di luar sambil nunggu. Maaf. Jalannya flash disk-nya. Baik, tentang peran perempuan Islam dan Indonesia pada hari ini. Kira-kira mau banyak fokus di mana? Di politiknya atau di keluarganya nanti ini sebagai contoh? Karena harus memilih ini. Dua-duanya. Okay. Baik, sekarang saya ingin komparasi sedikit dulu tentang perbedaan perempuan dalam pandangan Islam dan perempuan dalam pandangan Kristen. Dalam pandangan Kristen, menurut Paus Gregorius VII, tubuh perempuan itu najis. Sehingga Sang Paus Gregorius VII memberikan keputusan kepada para padri Kristen atau ulama-ulama Kristen dilarang keras beristri karena meraba tubuh perempuan itu adalah najis. Mungkin kita sudah mengenal tentang konsep selibat dalam agama Kristen, di mana orang-orang yang tidak menikah itu dianggap mulia. Alhamdulillah berhasil. Sehingga para ulama-ulama pejuang mereka, kira-kira para padri-padri mereka itu dilarang keras untuk mendekati perempuan. Kemudian secara teologis, orang Kristen melihat kasus Adam dan Hawa di surga sangat berbeda jauh cara pandangnya dengan Islam. Kristen mengatakan bukan Adam dan Hawa yang sama-sama bersalah, tetapi Hawa lah yang bersalah dan Hawa yang menjadi penyebabnya. Disebutkan dalam Timotius 2, disebutkan begini, tidaklah Adam yang tertipu, tapi Hawa lah yang tertipu, sehingga ia termasuk dalam kesalahan. Kesian juga ya perempuan di sana ya. Jadi kalau sampai kita kemudian enggak percaya diri dengan tampilan muslimah kita, karena doktrin mereka adalah sebuah kekeliruan besar ya. Karena mereka punya cara pandang yang salah secara ideologi terhadap perempuan. Juga disebutkan dalam kitab Esus mereka, Adapun perempuan itu belajar dengan senyapnya. Jadi kalau di sini kan banyak yang kuliah ke Bandung ya. Ini melanggar peraturan kalau menurut mereka ini. Adapun perempuan itu belajar dengan senyapnya dan bersungguh-sungguh merendahkan dirinya. Tetapi aku tidak mengizinkan seorang perempuan mengajar dan memerintah atas laki-laki. Melainkan hendaklah dia berdiam diri. Ini juga disebutkan dalam Timotius 2, 11-12. Kemudian dalam Efesus 2, 2-24. Demikian pun hendaknya segala istri tunduk kepada suaminya dalam tiap-tiap perkara. Repot juga kalau begini. Kalau semua urusan termasuk yang bermaksiat kepada Tuhan, istri gak boleh melawan. Slide selanjutnya, slide setelah ini. Ya. Setelah lagi satu. Cek, 1, 2, tes 1, 2. Cek, tes 1, 2, cek. Baik. Oke. Perempuan untuk laki-laki, bukan sebaliknya. Laki-laki untuk perempuan. Tidaklah laki-laki itu diciptakan untuk perempuan, tetapi perempuan itulah yang diciptakan untuk laki-laki. Ini boleh digeser panggungnya. Ini dalam Korintus 11:9. Lanjut. Slide setelahnya. Coba lihat bagaimana tokoh Kristen melihat perempuan. Gregory the Great berkata, perempuan itu mempunyai bisa seperti jelatang jahat, seperti singa. Bernhard berkata, perempuan itu anggota dari setan. Sementara Jerome melihat perempuan itu adalah pintu masuknya setan. Jadi semua jenis-jenis kejahatan umumnya bermula dari perempuan. Kenapa mereka punya cara pandang begitu jahat terhadap perempuan? Ya karena memang berasal dari kitab sucinya. Nah sampai di sini saya ingin komen dulu, diceritakan dulu pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Ya. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun ada diskusi tentang agama-agama, lintas keyakinan. Satu hari Al-Ma'mun meminta kepada Rabi Yahudi untuk masuk Islam. Kemudian dia menolak. Beberapa tahun kemudian, Rabi yang menolak tawaran berislam ini sudah menjadi seorang faqih, ahli fikih Islam. Terkejut dan bangga sang khalifah kemudian bertanya, bukankah engkau yang dulu ketika kutawarkan Islam menolak? Betul Tuan. Namun setelah itu, aku berjanji, aku akan berjuang untuk menemukan agama yang paling hak. Nah pertanyaannya adalah, apa yang harus kita dalami untuk mencari mana agama yang paling benar di antara agama-agama ini? Kalau ingin melihat otentisitas sebuah agama atau originalitas sebuah agama, maka tentu yang pertama kali kita nilai adalah apanya kira-kira? Kitab sucinya, betul. Referensi daripada agama itu. Dia bilang, aku pun membaca keseluruhan Taurat, lalu kutulis dan kutambah dan kurangi isi Taurat. Kujual kepada Rabi Yahudi sinagog, mereka beli dan jamaatnya pun beli. Setelah itu, kubaca Injil dan kutulis, kutambah dan kukurangi. Tulisanku itu kemudian kujual kepada pendeta. Mereka pun membelinya. Begitu juga jemaatnya. Tapi ketika Quran kutulis, kutambah dan kukurangi. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Itu tafsirnya. Quran itu tidak ada kebatilan di depannya dan tidak ada pula di belakangnya. Makna lainnya adalah bahwa Quran itu tidak mungkin ada yang menambah dan menguranginya. Dan ketika dibawa kepada umat Islam, tak satu pun yang membelinya. Karena umat Islam memahami kitab sucinya, bahkan menghafal keseluruhannya. Saat itulah khalifah, saya mengerti bahwa Islamlah agama yang paling hak, agama yang paling benar. Saya mau tanya yang di sini, banyakan baca WA atau baca Quran? Halo. Banyakan baca WA atau baca Quran? Kalau baca WA berarti agamanya agama WA. Kalau yang di sini kira-kira banyakan baca WA atau baca Quran? Maka begitulah cara matimu nanti. Ya, tiap orang sebetulnya sudah tahu bagaimana matinya nanti. Kenapa? Ya saya kira hadisnya juga banyak. Bagaimana cara hidupmu, begitulah cara matimu. Bagaimana cara matimu, seperti itu nanti kamu akan dibangkitkan. Insya Allah kalau dilihat dari wajah-wajah yang gak kelihatan oleh saya ini, insya Allah semua pembaca Quran yang hebat-hebat insya Allah. Dan akan lahir generasi perempuan-perempuan hebat dari sini. Allahu Akbar. Baik, jarang-jarang saya ngomong soal perempuan. Ya. Sebetulnya sekarang udah pengen teriak politik, tapi ya forumnya lagi agak beda ini. Kita lanjut ya. Sekarang coba lihat slide setelahnya. Slide Martin Luther. Martin Luther, sang pendiri mazhab Protestan, berpesan agar menjauhkan perempuan dari tempat pelajaran, sebab tidak ada gunanya mendidik perempuan. Entah pikiran setan macam apa yang merasuki laki-laki pada masa itu sampai ke tingkat agamawan. Kita bayangkan betapa suksesnya iblis pada masa itu. Bagaimana manusia dihancurkan dan direndahkan kemanusiaannya. Padahal mereka lahir dari rahim seorang perempuan yang sangat istimewa. Inilah awal kehancuran manusia ketika sudah salah melihat dirinya dan melihat pasangannya. Bagaimana dengan perempuan dalam pandangan Yahudi? Lanjut. Saya kira karena Yahudi lebih senior, kelompok Al-Maghdub Alayhim ini, yang dimurkai oleh Allah ini, dialah yang menyesatkan Nasrani. Jadi boleh jadi doktrin daripada Yahudi inilah yang kemudian merasuk kepada agama Nasrani. Dan boleh jadi dia lebih kejam doktrinnya. Baik, apa kata orang Yahudi tentang perempuan? Sambil menunggu slide-nya barangkali ada sedikit gangguan teknis. Sudah, oke. Dalam ajaran Yahudi, martabat wanita sama dengan pembantu. Bahkan ayah berhak menjual anak perempuan kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran mereka menganggap wanita, apa enggak bisa muncul semua suaranya, apa? Ajaran mereka menganggap wanita sebagai sumber laknat karena dialah yang membuat Adam terusir dari surga. Ada gak orang Islam masih punya pandangan yang sama seperti ini? Mudah-mudahan tidak ada lagi. Walaupun dulu-dulu sempat ada beberapa mungkin agamawan yang cara pandangnya masih sama dengan Yahudi. Sekarang sebelum lanjut pada slide selanjutnya. Anda terlahir sebagai muslimah dan sekarang sebagai muslimah. Setelah melihat bagaimana cara pandang Yahudi dan Nasrani, Anda ingin bilang apa? Menjadi seorang muslimah, Anda sedang akan bilang apa kira-kira setelah melihat ini semua? Hah? Pertama, alhamdulillah. Bagaimana kemudian Islam memandang perempuan? Coba kita lihat slide selanjutnya. Sebelum kepada Islam, kita lihat bagaimana negara Barat, ya, bagaimana Barat melihat perempuan. Pengaruh Yahudi di Inggris. Sepanjang abad pertengahan, nasib wanita tetap sangat memprihatinkan. Bahkan sampai tahun 1805, undang-undang Inggris mengakui hak suami untuk menjual istrinya. Dan sampai tahun 1882, wanita Inggris belum juga memiliki hak pemilikan harta benda secara penuh. Dan hak untuk menuntut ke pengadilan. Bayangkan betapa tertinggalnya Inggris. Berarti ini masih masa-masa khilafah Islamiyah ya. Ya, masa-masa kejayaan Islam. Dan mereka masih sangat terbelakang dalam hal ini. Kita lihat slide selanjutnya, pengaruh Yahudi di Amerika. Ya, saya ingin percepat dulu supaya masuk data, baru nanti kita ngobrol-ngobrol tentang Islam dan perempuan Indonesia. Tidak jauh seperti Inggris, karena memang Amerika juga pada awalnya dibesarkan di Inggris, dari Inggris maksud saya. Ketika Elizabeth Blackwell, dokter wanita pertama di dunia, menyelesaikan studinya di Geneva University pada tahun 1849, teman-temannya yang satu tempat tinggal dengannya melakukan pemboikotan. Ya, dengan dalih bahwa wanita tidak wajar memperoleh pelajaran. Bahkan ketika Dr. Elizabeth bermaksud mendirikan Institut Kedokteran untuk Wanita di Philadelphia, Amerika Serikat, Ikatan Dokter setempat mengancam akan membuat semua dokter yang bersedia, akan memboikot semua dokter yang bersedia mengajar di sana. Bayangkan sampai ke tingkat profesi pun yang sebetulnya sangat strategis untuk kemanusiaan dan untuk kesehatan, sejauh itu orang Amerika masih belum punya otak. Padahal di warung Padang banyak sekali otak. Cuma kadang-kadang saya pernah nanya juga, ada punya otak nggak ada? Tidak ada. Berarti udah sedang tidak punya otak hari ini. Tapi kan itu otak dalam bentuk makanan. Tetapi kalau dilihat kasus tadi, di mana ya cara pandang kemanusiaan orang-orang Barat? Nah, sampai di sini saya ingin sedikit komen. Para perempuan yang ada di sini, saya mau nanya, coba kita nggak usah pakai agama dulu ya. Saya ingin sihir sejenak seperti quick count. Jangan pakai agama dulu. Ya, quick count ini kan kelihatannya keren. Katanya ini adalah science yang sudah ada di muka bumi sejak 100 tahun yang lalu. Cie. Kata seorang tokohnya, 99% benar adanya. Cie. Secara empirik boleh jadi terjadi di beberapa tempat, tapi khusus quick count 2019 ini sejenis pepesan kosong yang sihirnya juga gak canggih-canggih banget. Percaya gak sama quick count 2019? Ini lebih parah dari Amerika tahun itu. Yang dasarnya gak jelas. Saya mau nanya nih sama perempuan di sini, gak usah pakai agama dulu. Kalau seandainya kita tidak punya Islam, saya mau nanya, asal-usul manusia dari mana awalnya? Saya bilang jangan pakai agama, pakai sains dulu. Hah? Ngeri. Saya gak mau keturunan monyet. Kalau menurut perempuan yang di sini, asal-usul manusia awalnya dari mana? Hah? Samar-samar ada yang saya dengar dari sperma dan ovum ya? Hah? Ngomong-ngomong, kalau bicara sperma dan ovum, asal-usul manusia, ini kan kayak ayam sama telur. Ya, dulu mana, ayam dulu atau telur dulu? Hah? Kenapa? Dulu mana, telur dulu atau ayam dulu? Cara jawabnya begini, saya ajarin ya. Yang saya sebut tadi, ayam dulu atau telur? Lihat pertanyaannya. Mana dulu, telur sama ayam? Ah, udah pinter sekarang. Mana dulu ayam sama telur? Bego kita semua ya. Memang kalau kita gak pakai agama, tolol kita semua ini. Untung gak jadi orang Islam. Untung gak punya Al-Quran. Sekarang saya mau nanya di sini. Ujung dari kehidupan ini kira-kira ya. Alam raya ini kira-kira nanti akhirnya bagaimana? Tanpa agama. Di sini mesti ada dong yang jurusan fisika misalnya. Ya, Pak Guru, barangkali guru fisika. Ujung dari alam ini menurut sains secara ilmu kuliahan kamu, kira-kira kemana ujungnya? Akhirnya kemana? Jangan pakai agama. Hah? Gak tahu. Sekolah gak nih? Kalau yang di sini? Itu kan tadi alam nih, jagat raya nih. Ini gak bisa jawab, akhirnya bagaimana? Gimana? Jangan ngomong baru ngumpet. Kenapa? Teknologi semakin maju, artinya maju, gak ada akhirnya gitu. Yang saya tanyakan akhirnya. Ada akhir gak kira-kira secara sains kehidupan ini, alam raya ini? Jangan pakai agama ya. Secara sains, ada yang bisa jelaskan? Katanya menurut ilmuwan bumi ini terus memuai ya. Memuai seperti balon lama-lama, duar meledak terus, udah gitu udahan selesai. Kesian gak kalau cuma mengandalkan akal dan sains? Apa efeknya kalau manusia cuma tahu bahwa bumi ini seperti balon yang memuai lama-lama meledak dan selesai? Apakah ada efek perilaku yang timbul setelah itu? Berupa ketaatan, keyakinan pada sesuatu? Jadi kita bilang apa punya Al-Quran? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'allahu iwaja. Ngomong-ngomong sering bersyukur gak sih? Kita ini diajarkan Quran oleh Rasul? Kayaknya enggak deh. Ini hal-hal yang sangat mendasar. Makanya kita harus banyak bersyukur. Ya Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Kita lanjut dulu. Sekarang kita coba lihat bagaimana cara pandang Islam terhadap perempuan. Ringkas saja di dalam Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Apa yang duluan, zakar dulu atau unsa dulu? Zakarun wa unsa. Adam dulu atau Hawa dulu? Sudah jelas ya. Jadi di surga itu adanya Adam dan Hawa. Tidak ada Adam dan Ade. Enggak ada kan? Karena ada yang pengen kelamin ketiga. Ada enggak kelompok sekarang yang enggak merasa cukup dengan dua kelamin? Yang ngomongnya kayak gini. Saya ini sebetulnya feminin yang terperangkap dalam tubuh maskulin. Saya pengen pelorotin celananya rasanya. Lihat aja itu. Kok menentukan kelamin sendiri susah. Jadi ada kelompok ketiga yang tidak menginginkan. Di sini menurut Al-Quran kelamin ada berapa jenis? Dua. Tapi ada kelompok sekarang yang menginginkan jenis kelamin ketiga. Maka laki-laki hati-hati. Yang laki-laki kejar nih ada tiga. Tahta, harta, dan waria. Ini laki-laki sekarang bahaya. Saya suka kesel sama laki-laki sekarang. Makanya saya gak pernah mau jatuh cinta. Walaupun dia berjilbab. Enak ngelihatnya. Tapi buat laki-laki nih. Belakang ini banyak yang sholatnya bermasalah. Anak-anak sekarang kan celananya rada-rada ke bawah nih. Baru kemudian t-shirtnya rada tinggi. Gitu ya. Coba kalau lagi sholat. Aurat laki-laki dari mana sampai mana? Hah? Lagi sholat, di dalam sholat. Dari mana sampai mana? Sini. Ini benar-benar Tarzan ini ya. Yang sholat ini Tarzan lah gitu kira-kira ya. Mungkin dia lagi berenang di sungai, di hutan tiba-tiba dicuri monyet bajunya. Sehingga yang tinggal adalah kolornya barangkali. Ditariklah sampai nutupi pusat sama lutut. Gitulah. Minimal etika sholat gitu ya. Tapi kalau cowok sekarang ngeri, banyak waktu ruku celana dalamnya kelihatan. Benar gak? Mending kalau mulus buluk. Saya tuh ngelihat cowok kayak gitu tuh lagi sholat, sering terganggu. Baru kadang-kadang mereknya Hello Kitty lagi celana dalamannya. Mau nonjok dosa, mau nendang takut yang depan jatuh. Mau ngambil kartu kredit digesek gak laku. Najis rasanya. Ini buat cowok-cowok hati-hati setelah ini ya. Ingatin teman-temannya. Banyak gak jadi masalah itu sekarang? Kira-kira sah gak sholatnya tuh cowok-cowok kayak begitu tuh? Hah? Minimal yang gak sah yang ngeliat belakangnya itu. Baik. Lanjut ya. Jadi lihat di sini cuma ada dua kelamin. Disyaratkan dalam surah Al-Hujurat, di mana Adam dulu diciptakan, kemudian Hawa. Menarik sekali. Sekarang tentang status perempuan, lihat di sini. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ini sebetulnya ilmu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau ada orang bilang atau orang bilang bahwa ulama-ulama Persis anti kebinekaan, pasti dia PKI itu ya. Karena kita sudah sangat faham tentang Bhinneka Tunggal Ika itu. Karena kita diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Apa tujuannya? agar saling mengenal, li ta'arufu. Nah sekarang, di antara laki-laki dan perempuan, ya, siapa yang paling mulia? Siapa yang paling mulia, laki-laki atau perempuan? Pakai dalil ngomongnya, Mbak. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ukuran kehormatan dan kemuliaan itu bukan pada gender. Mulia mana? Manusia apa iblis awalnya? Temannya iblis ngaku. Apa dasarnya iblis mengatakan dia lebih mulia karena diciptakan dari api? Dan dari sudut pandang apa iblis mengatakan manusia lebih rendah karena dibuat dari tanah? Islam sama sekali tidak mengarahkan ukuran kehormatan dan kemuliaan seseorang dari materi. Jadi jangan pernah menganggap diri atau orang lain terhormat dan mulia dari sisi materi. Inna akramakum indallahi atqakum. Mulia mana? Prabowo atau Jokowi? Inna akramakum. Mulia mana? Paslon 01 atau 02? Yang tidak curanglah yang mulia. Karena yang jujur dan adil, dialah yang mulia. Masuk Pak Eko. Jadi ukuran laki-laki dan perempuan itu dilihat dari sisi apanya? Takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Lanjut slide. Ini menurut Al-Isra, tadi Al-Hujurat. Sekarang menurut Al-Isra, bagaimana cara pandang Quran melihat perempuan? Walaqad karramna bani Adam. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan seterusnya. Yang saya merahkan memuliakan anak-anak Adam. Anak-anak Adam, penyebutan Bani Adam di sini, tentu yang dimaksud adalah zakarun wa unsa, laki-laki dan perempuan. Jadi pada hakikatnya perempuan dan laki-laki terlahir equal, sama. Sama, saya kira ada banyak ayat lah tentang ini ya. Wal mu'minina wal mu'minat, ya, wal muslimina wal muslimat. Ada banyak ayat tentang ini, tetapi dari awal penciptaan yang menarik di ayat ini adalah walaqad karramna. Laki-laki dan perempuan, manusia ini sejak awal sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk pemuliaannya adalah di mana Allah kemudian mengangkut mereka di daratan dan di lautan. Ada yang tinggal, ada manusia tinggal di dalam laut? Ada. Putri duyung. Itu cerita. Apakah ada manusia tinggal di dalam perut bumi? Tidak. Karena serangga-serangga yang tinggal di perut bumi tidak dimuliakan sebagaimana manusia. Kebanyakan serangga-serangga yang di perut bumi hidup, punya mata tapi tak melihat, punya telinga tapi tak mendengar. Bermata tapi, bertelinga tapi. Perasaannya lagu lama deh. Yang hafal ini berarti orang tua ini. Tapi kok anak ABG sekarang hafal ya? Emang dengar lagunya? Berlidah tapi tak menyapa. Berhati tapi tak merasa. Ini pasti perempuan ini. Karena perempuan mendahulukan rasa. Ya, salahlah perempuan yang mengatakan laki-laki buaya. Memangnya tidak ada buaya betina? Hati-hati bicara ya. Saya sebagai laki-laki tersinggung. Apalagi ada yang bilang, dasar laki-laki gak punya perasaan. Emang, karena kami makhluk yang mendahulukan akal. Daripada kamu, separuh otakmu. Kalau main celah-celahan gak selesai hidup ini. Padahal keduanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Maka berbahagialah yang sudah menikah dan menderitalah yang masih jomblo. Kesian banget jomblo jadi sasaran hari ini. Ada seorang ibu berkata begini, Ustaz, saya yakin manusia itu pasti ditakdirkan berjodoh, berpasangan. Betul. Tapi boleh jadi Ustaz, pasangan anak saya sudah meninggal dunia. Musyrik ibu. Tidak ada yang boleh tunggal di muka bumi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap jomblo pasti sudah ada pasangannya dan sudah dekat insya Allah. Terutama ya orang yang ada di sini semua. Amin. Tepuk tangan. Orang didoain tepuk tangan. Semoga semua jomblo di sini jodohnya sudah dekat. Berarti banyak ya. Semoga yang sudah jomblo lagi juga ada pasangannya segera. Ingin gak berani amin pelan-pelan dia. Baik. Jadi dari sini, sejak penciptaan manusia, bahkan dari awalnya manusia sudah dimuliakan. Slide. Kalau kita lihat dari surah An-Nisa, ya ayuhan nas, ittaqullaha. Ya ittaqullaha alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Coba kita lihat. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Jadi orang-orang yang sudah dimuliakan sejak awal ini, jika ingin mulia sebagai seorang perempuan, perintahkan ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi. Ya. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang telah menciptakan kamu dari nafs yang satu. Ini ada banyak khilaf. Ada yang mengatakan min nafsin wahidah adalah Adam alaihi salam. Dan saya penganut mazhab ini. Bahwa manusia khususnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Lamanya secara bahasa dan secara istilah tidak berarti kemudian bertentangan dengan pendapat kedua. Yang dimaksud dengan nafas di sini adalah jiwa. Sesungguhnya Tuhanmu telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Ngomong-ngomong secara agama, asal-muasal manusia dari mana? Halo, ya dari tanah lah ya. Kemudian proses selanjutnya jadi dari air mani. Ya, saya nggak usah terlalu jauh membahas itu, tapi kita sedang membicarakan kemuliaannya di sini. Jadi bagaimana mungkin dari tanah yang diinjak, dari air mani yang sangat hina dan kita juga malu melihatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita. Dan kita diciptakan dari nafsu yang satu. Adalah Adam. Fi halat tirabihi. Adam itu labil. Ya makanya cowok-cowok walaupun udah ada kerja tapi masih jomblo. Lemah hidupnya rapuh. Ada jomblo sensi. Waktu saya tanya cowok, kapan kawin? Dia bilang, emang menikah bahagia? Iya. Kenapa jadi sirik begini? Memang pertanyaan paling menyakitkan dari seorang jomblo adalah kalau ditanya, kapan? Padahal sebentar lagi bulan Mei. Seandainya di bulan April bisa jawab, Mei, maybe yes, maybe not. Tapi ketika di bulan Mei sebentar lagi dia akan bingung. Tapi insya Allah, bulan Mei pada tanggal 22 yang jatuh pada tanggal 17 Ramadan akan ada sesuatu yang istimewa di Indonesia. Tapi forumnya sekarang forum perempuan. Terus terang saya lagi menahan diri dari tadi. Kamu ngeliat gak sih saya ini tersiksa di panggung ini? Ya, gak biasanya saya jalan-jalan kayak gini nih. Lunglai gitu. Baik. Di sini bahwa manusia sejak awal sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tidak ada perbedaan ketika manusia diciptakan dengan tanah dan manusia diciptakan dari tulang rusuk Adam. Toh pada hakikatnya Adam sendiri berasal dari tanah. Jadi tidak ada pertentangan sebetulnya baik secara kosakata maupun secara istilah atau secara tafsir syar'inya antara mazhab pertama dengan mazhab kedua dalam nafs. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada konteks kekinian. Muslimah Indonesia. Jadi saya sudah memperlihatkan bagaimana agama-agama memandang perempuan dan saya sudah memperlihatkan bagaimana Islam memuliakan perempuan. Sekarang kita lanjut. peran strategis muslimah di Indonesia untuk saat ini saja, saya ingin melihat dari empat sisi saja. Walaupun tentu banyak sekali peran-peran perempuan Indonesia yang bisa kita lakukan pada hari ini. Ngomong-ngomong pakai diskusi enggak? Ada tanya jawab? Panitia? Assalamualaikum. Panitianya mana? Sudah, kita lanjut aja lah. Acara milik kita, terserah kita. Baik. Pertama saya ingin bawa tentang benteng keluarga Indonesia. Dan yang kedua pejuang politik keumatan. Dan yang ketiga pilar pembangunan ekonomi. Dan yang keempat pembangkit peradaban Islam. Minta, jadi sekarang materinya by request. Mau nomor berapa? Hah? Mau nomor berapa dulu? Hah? Dua. Oke, nomor dua. Malumlah banyak jomblo di sini. Belum sanggup diajak bicara tentang keluarga. Bukankah begitu? Baik, politik. Yang teranyar. Ada sebuah kearifan lokal baru, kebangkitan perempuan Indonesia yang tidak pernah terjadi selama ini di Indonesia dan tidak pernah terjadi di Indonesia adalah fenomena emak-emak militan Indonesia. Sungguh ini pola baru dalam perpolitikan keumatan di Indonesia belakangan ini. Luar biasa. Di luar dugaan. Sampai Mas Andi cemek-cemek pipinya, itu juga baru terjadi belakangan ini. Yang tidak pernah terjadi dalam politik Indonesia sebelumnya. Karena yang sebelumnya gak bisa digini-giniin, barangkali saking tipisnya. Ini menarik. Walaupun ada lucu-lucunya juga. Kemarin setelah quick count, emak-emak militan, dia pula yang paling duluan rapuh. Betul gak? Yang duluan lemes emak-emak atau bukan? Emak-emak. Iya. Ada yang nangis gak? Nah di beberapa tokonya ada yang nangis. Inilah fenomena mama. Tapi setelah itu rebound, dia bangkit lagi. Jika saya katakan kepada paslon nomor 2, Pak, nyatakan kita menang, Pak. Dan setelah itu saya ajarkan, Rabbana alfrig alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Luar biasa belakangan ini. Jadi, perempuan dalam kancah politik Indonesia ini, yang teranyar adalah bagaimana ibu-ibu yang selama ini menjadi objek marketing setiap produk-produk bisnis. Ini kalau mau jualan, saran saya, jangan menjual produk men, laki-laki agak susah. Karena tipe laki-laki sukanya nyobain tapi gak beli. Gitu. Tapi kalau mau laku, jualah produk-produk yang terkait dengan perempuan. Itulah karenanya. Mobil sejenis kelaminnya apa kira-kira mobil itu? Biasanya yang dijadikan sebagai objek untuk menjual mobil ini laki atau perempuan? Perempuan, pokoknya perempuan ini dijadikan objek. Tapi ada yang menarik di Indonesia belakangan ini. Sebuah fenomena baru. Betapa perempuan Indonesia yang namanya emak-emak militan walaupun kaum feminis menolak. Kaum feminis gak mau dirinya dinamakan emak-emak. Ini bocoran ya. Bocoran dari kelompok feminis. Secara politik, sekarang kelompok feminis betul-betul mati kutu, kutunya pun kutu busuk. Busuknya pun busuk banget. Gitu. Kenapa? Fenomena politik perempuan emak-emak militan pada hari ini betul-betul menghadang gerakan feminisme yang hendak menjadikan LGBT, homoseks, lesbian, transgender, queer atau apapun namanya sampai intersex, itu betul-betul tumpul sekarang gara-gara perempuan Indonesia bangkit. Allahu Akbar. Itu baru di luar parlemen. Baru di campaign. Terima kasih buat perempuan-perempuan hebat Indonesia dan emak-emak yang sudah memberikan energi baru untuk politik keumatan Indonesia. Allahu Akbar. Jadi setelah ini, jangan mau lagi dibodoh-bodohi, jangan mau dibohongi, dan jangan mau dicurangi walaupun atas nama science yang bernama quick count. Allahu Akbar. Itu lagi ya masuknya. Baik, yang kedua. Saya ingat dulu ada almarhumah Ibu Yoyo Yusroh, kenal? Almarhumah sering bersama saya, baik dalam kerja-kerja politik lapangan melawan feminisme, sampai urusan jihad ke Gaza. Ya, dan beberapa ibu-ibu mujahidah mujahidah dari Persis juga saya bersama mereka. Yang menarik begini, dulu ketika almarhumah masih di komisi terkait, tidak pernah ada yang namanya rancangan undang-undang untuk keadilan dan kesetaraan gender itu bisa masuk. Beliau terus langsung taruh di laci mejanya dan dilawan semua laki-laki yang digunakan oleh kaum feminis. Dan dia lawan semua feminis dengan argumen-argumennya. Dan dia buktikan dalam kehidupannya, dalam keluarganya, juga dengan anak-anaknya. Alhamdulillah nama beliau dengan semua kekurangannya sampai hari ini masih kita kenang sebagai pejuang politik perempuan terbaru di zaman modern ini. Tapi sekarang ternyata lahir yang jauh lebih hebat dengan jumlah yang lebih banyak. Dan insya Allah ketika perempuan-perempuan Indonesia, khususnya perempuan-perempuan cerdas yang hadir di sini dan ada di bawah organisasi Persis, rebut 30% kuota perempuan. Jangan sampai mereka yang ambil. Berani? Siap? Diizinkan gak sama suaminya? Siap? Ini yang terlat ini. Di 2019 ini ternyata dari 30% kuota untuk perempuan, yang tersisa, baru diisi sekitar 17,30 sekian. Sehingga untuk selanjutnya saya berharap perempuan-perempuan tangguh dari perempuan-perempuan Persis, insya Allah dipersiapkan lagi untuk 5 tahun akan merebut kursi perempuan sampai 30%. Siap? Kuliahnya di mana? Fakultas apa kira-kira? Semua fakultas. Yang penting adalah mental politician. Mental sebagai seorang politisi. Dan alhamdulillah, emak-emak militan sekarang sudah menyiapkan lahan buat generasi muda, buat generasi milenial untuk masuk ke dunia politik. Dan insya Allah, politik keumatan akan menang ke depan dan syariat Islam akan tegak bersama mujahidah-mujahidah di parlemen Indonesia. Allahu Akbar. Terus terang, sejak 10 tahun yang lalu saya menghadang rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender yang hendak merontokkan keluarga Indonesia. Tapi ini bocoran penting. 90% organisasi kewanitaan Indonesia setuju dengan gaya berpikir feminisme. Kami kaum laki-laki jadi pontang-panting. Dan kami terpaksa harus bekerja sama dengan segelintir perempuan yang selalu bersama kami dalam berjuang siang dan malam. Menyusun naskah akademik sebagai kontra naskah mereka di parlemen. Dan mereka harus meninggalkan kadang-kadang anaknya sejenak, lalu kemudian kembali lagi ke rumah, tapi kita terus bekerja. Sebab jika ini tidak kita lakukan, perempuan-perempuan di parlemen sekarang yang tidak aware dengan urusan rumah tangga, karena ada yang keluar dari rumah betul-betul meninggalkan keluarga, dan dia melupakan fitrahnya sebagai perempuan, akhirnya memang sukses sebagai politisi, tapi hancur keluarganya. Dia menjabat jadi menteri, tapi kemana anaknya, kemana suaminya, itu bukanlah ciri perempuan sukses. Meskipun dia menteri yang memegang, gak usah disebutkan. Itu bukan ukuran kesuksesan. Betul gak? Bangga gak dengan perempuan yang jadi menteri, tapi bini apa suaminya kemana, anaknya kemana-mana. Bangga gak dengan yang begitu? Siap untuk masuk ke dunia politik? Coba saya mau cek berapa orang yang berani. 5 tahun lagi ke depan saya sudah harus di parlemen dan saya harus bersiap dari sekarang. Yang siap, angkat tangan. Yang siap ingin menjadi anggota dewan, karena baru 17% dan masih ada 13% kuota perempuan di parlemen, saya akan berjuang menegakkan agama saya, menegakkan syariat, sebab hanya lewat parlemen saya bisa menegakkan agama Allah dan membawa Indonesia kepada peradaban Islam yang hebat ke depan lewat undang-undang dari pemikiran saya. Siapa yang siap berjuang dan berdakwah di sana? Di sini semua angkat tangan, tapi tangannya masuk kantong begini. Yang siap menjadi politisi perempuan ke depan, berdiri. Yang siap menjadi pengusaha, berdiri. Yang siap jadi pengantin, berdiri semua. Kalau saya yakin itu siap semuanya ya. Oke, di sini yang siap menjadi politisi ke depan dan berdakwah di parlemen, angkat tangan. Berdiri. Oh, berarti masih separuh. Kalau angkat tangan cuma mau, belum punya tekad. Menjadi politisi itu agak berat kan, betul Bu ya? Butuh mental yang kokoh, karena akan dibully, akan diserang. Yang siap menjadi pejuang, mujahidah di parlemen, berdiri. Bagus. Insya Allah semuanya siap ya. Ya, tinggal prosesnya dijalani. Tapi kalau enggak berjuang dari sekarang, ketinggalan lagi nanti 5 tahun lagi. Ya, kita harus penuhi. Oke, jadi itu secara politik keumatan saja dan insya Allah nilai perjuangannya besar. Tapi mungkin ada yang salah paham dengan demokrasi di Indonesia. Ya, insya Allah almarhum Profesor Dr. Rifial Ka'bah mengatakan di Indonesia sebetulnya, dan sama juga dengan tokoh Persis kita Dr. J.J. Zainuddin, ya, melihat sebetulnya demokrasi Indonesia ini bisa menjadi ladang dakwah kita menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun namanya enggak harus pakai khilafah. Jadi Anda-anda yang siap bertarung, berjuang di dunia politik dari kaum perempuan, sangat kami hormati, sangat kami hargai dan kita akan siap support dan Anda adalah orang-orang mulia. Kalau di sini siap menjadi politisi perempuan angkat tangan. Sama-sama saya masuk tangan semua. Sebetulnya angkat tangan pas dikeluarin ternyata begini. Baik. Oke, saya kira cukup ya soal perempuan dan politik dan sangat dibutuhkan sekali. Oke, pilihan terakhir satu lagi sebelum saya turun. Nomor apa? 4, mantap sekali. Sebetulnya 3 yang di atas adalah faktor-faktor penting bangkitnya sebuah peradaban selain ilmu pengetahuan. Jadi saya ingin mulai bahwa perempuan sebagai faktor pembangkit peradaban Islam ini sangat dibutuhkan. Lewat apa pertama kali? Ilmu. Apa yang pertama kali? Ilmu. Ilmu yang mana yang dimaksud? Saudara-saudara muslimin dan muslimat, khususnya muslimat yang hadir di sini. Tidak pernah diduga bahwa peradaban Persia seperti Amerika hari ini robek di hadapan peradaban Jazirah yang dianggap primitif. Tidak ada yang pernah bisa menduga sebelumnya. 2 adik kuasa selain Persia adalah juga Romawi. Peradaban yang kokoh pada masa itu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya rontok di hadapan sebuah peradaban yang dianggap primitif pada saat itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menulis surat ila Herkul Azimur Rum. Lihat nih, Rasul berkata dalam suratnya kepada Hercules, pemuka Romawi. Rasulullah tidak menulis ila Herkul Malikur Rum, kepada Hercules, Raja Romawi. Rasulullah tidak mau melakukan itu. Sebab dalam ilmunya, Qulillahumma malikal mulk, pemilik kekuasaan, lahu mulkus samawati wal ard, pemilik semua otoritas, lapisan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dunia ini, tidak ada yang pantas menjadi raja, tidak ada yang pantas menjadi penguasa, selain Allah ta'ala saja. Dan siapapun di dunia ini bisa kita tumbangkan kekuasaannya dengan izin Malikul Mulk. Rasulullah menulis surat, dia robek surat dengan angkuh Hercules, bukan Hercules Tanabang ya, merobek surat Rasulullah yang dikirim lewat utusan. Robekan surat ini kemudian dibawa kepada Rasulullah SAW. Sampailah di Jazirah Arab, menerima surat yang dirobek ini. Rasul kemudian dalam maknanya berkata, dari sini saya akan robek peradaban Romawi. Tanyaan dia, menjadi perempuan pembangkit peradaban Islam, menelusuri bagaimana Rasul di sebuah tempat, apakah di zaman Rasul ada perpustakaan yang bukunya sebanyak Persia, yang jutaan jumlahnya ada? Apakah di zaman Rasul sudah ada buku-buku teknologi, buku-buku tentang seni, sebagaimana yang ada di perpustakaan-perpustakaan Eropa? Tidak ada. Saya mau tanya, lalu apa manual peradaban yang digunakan oleh Rasulullah dan para sahabat pada masa itu, sehingga kemudian bangkitlah peradaban dari Jazirah? Saya mau tanya, di kelompok ini, apa manual peradabannya dulu di masa Rasul? Al-Quranul Karim. Iya, bagi siapa saja ingin membangkitkan peradaban Islam di muka bumi ini, tidak bisa tidak. Harus bermula dari ilmu. Dan ilmu itu adalah Al-Quranul Karim. Tadi saya bertanya, coba jangan pakai agama, bisa gak kamu menjawab asal-usul manusia? Coba kamu jawab, gimana akhir perjalanan manusia? Dari mana awal mulanya alam? Dan bagaimana alam ini berakhir? Tidak akan ada sains yang bisa menjawab. Tapi manual peradaban bernama Quran itu, itulah yang akan memberikan pengetahuan kepada kita semua. Dan para sahabat muda, para sahabat kecil pada masa itu, tidak disekolahkan seperti orang sekarang ke Amerika. Tidak ada dikirim Persia, tidak ada. Yang ada malah Salman Al-Farisi. Salman orang Persia malah bangga masuk menjadi bagian daripada suku Jazirah yang dianggap primitif itu. Dan sama sekali Salman Persia, Al-Farisi. Kalau sekarang ada orang Amerika, kemudian pulang ke Garut, kemudian bahasa Sunda, wajah bule, tapi lidah dodol Garut. Lidahnya lidah Garut. Kira-kira bangga gak orang Garut? Hah? Bangga ada orang bule, pintar bahasa Sunda. Inilah ciri-ciri peradaban yang kalah. Peradaban yang menang tidak begitu. Terbalik, malah Salman keturunan kebangsaan Persia yang bangga menjadi bagian daripada keluarga di Jazirah Arab dan berbahasa Arab dan mempelajari Al-Quran. Tidak ada si gharus sahabat, sahabat-sahabat cilik yang dikirim ke Persia untuk belajar ilmu di sana. Dan tidak ada yang dikirim ke Romawi seperti Eropa saat ini. Semua baru boleh keluar menimba ilmu setelah mereka menguasai ilmu dasar peradabannya, yaitu Al-Quranul Karim. Siap kembali ke Quran, siap menjadi hafizah. Yang menjadi hafizah itu enggak mesti 30 juz. Pokoknya yang sudah punya dijaga dan diulang-ulang disebut hafizah. Nanti terus tambah lagi dan ditambah lagi, ditambah lagi. Dan saran saya tadabburi. Dan satu hal sebagai catatan penting. Diskursus terakhir, ya teranyar ilmu tentang kekuranan di muka bumi saat ini, di mana saya tergabung di dalamnya. Rubba qari al-Quran wal Quranu yal'anu. Ada banyak orang yang membaca Quran, tapi pada saat yang sama pembacanya dilaknat oleh si Quran. Kenapa? Itu ada banyak faktor, salah satunya adalah dia membaca Quran tidak dengan tadabbur dan tidak untuk mendapat hidayah darinya. Istihda bil Quranil Karim. Jadi sekarang nih, diskursus sekarang, para ahlul Quran sedunia sedang galau. Banyak dosen-dosen tafsir Quran tapi tidak mendapat hidayah Quran. Ini menjadi kegalauan. Dan saya baru pulang conference di Malaysia, kerjasama antara Malaya University dengan pasca sarjananya Ummul Qura, Kursil Malik Abdullah. Dalam konferensi itu juga ada kegalauan. Banyak profesor-profesor ahli Quran tapi tidak mendapatkan hidayah Al-Quran. Banyak gak orang sekarang di Indonesia yang kelihatannya profesor Quran tapi ternyata jauh dari Al-Quran? Banyak, ini fenomena. Karenanya inilah cara iblis bagaimana agar peradaban kita tidak bangkit. Baik, yang kedua. Saya ingin loncat setelah ilmu, yang paling penting adalah di sini, bagi perempuan-perempuan yang ada di sini, saya ingin loncat selain ibadah, akhlakul karimah, ya, pertama ilmunya, ya, kemudian ibadah, kemudian akhlak karima. Yang keempat yang ingin saya berikan kepada Anda, leadership. Apa? Leadership. Siapa yang menguasai dan punya bahasa Arab dan Inggris yang siap dikirim oleh Persis untuk ikut konferensi Al-Quds Amanati di Tunisia dalam waktu dekat? Siapa perempuan di sini yang siap diutus oleh Persis? Saya akan minta kepada Ustaz JJ atau kepada Pak Aceng, kirim perempuan, sebab saya baru kirim ke Istanbul 2 orang, dan saya akan kirim juga ke Tunis, Tunisia, agar punya mental leadership dan bekerja sama dengan pemuda-pemudi Islam dunia, lalu bekerja untuk kepentingan Islam. Siapa di sini yang punya bahasa Arab, bahasa Inggris, yang siap ikut konferensi di Tunisia untuk menjadi pemuda dunia yang akan membebaskan Baitul Maqdis dan bersatu menjadikan Baitul Maqdis sebagai pusat khilafah Islam dunia dan menyongsong kebangkitan peradaban Islam yang baru? Angkat tangan. Punya bahasa Arab dan punya bahasa Inggris. Bahkan saran saya, kalian, wahai anak muda dan perempuan, kalau ingin menjadi bagian pembangkit peradaban Islam dunia, pelajari bahasa-bahasa dunia Islam. Tidak cukup hanya Arab dan Inggris. Pelajari bahasa Turki. Karena dengan bahasa Turki, kalian akan bisa masuk ke negara-negara Kaukasus. Bahkan sampai ke negara-negara Balkan. Dan ini butuh dakwah semuanya. Alhamdulillah kita jadi orang Indonesia. Kita ratusan tahun dijajah oleh Belanda. Apakah Islam di Indonesia mati? Kita ratusan tahun di Indonesia, bahkan sejak kemerdekaan Indonesia, politik Islam di Indonesia tidak mendapatkan tempat porsinya yang proporsional. Apakah Islam di Indonesia mundur? Apakah Islam tetap bangkit di Indonesia? Allahu Akbar. Beda dengan dunia Balkan, dunia Kaukasus. Mereka lama diintimidasi oleh komunisme yang sampai sekarang tidak bisa bangkit. Walaupun Azerbaijan itu 100% Muslim dan ekonominya tinggi, pengetahuannya maju, tapi Islamnya kasihan. Dan di sana butuh dakwah. Untuk bisa berdakwah ke sana, minimal Anda punya 2 bahasa. Bahasa Turki dan bahasa Rusia. Dan harusnya lembaga pendidikan di Indonesia ini juga menghajarkan bahasa Persia, bahasa Urdu. Dan orang-orang di dunia Islam harusnya juga belajar bahasa Indonesia dan belajar bahasa Melayu. Supaya cross peradaban antar dunia Islam. Dan seharusnya pendidikan di Persis dikembalikan lagi. Anak-anak belajar menulis bahasa Indonesia tapi dengan font Arab. Turki melakukan itu. Kenapa Turki kemudian sekarang bisa bertahan dalam gerakan peradaban yang dilakukan oleh Said Nursi dan penerusnya? Ketika azan di masa sekuler tidak boleh dengan bahasa Arab, 19 tahun di Turki, ada yang mengatakan 17 tahun di Turki, azan di Turki dengan bahasa Turki, tidak boleh bahasa Arab, tapi ada pejuang-pejuang peradaban dari kaum perempuan bersama para ulama dan mengaktifkan tulisan bahasa Turki dengan font-font Arab, sekarang mereka mulai naik lagi. Dan Islam mulai memimpin. Dan dunia Islam yang sekarang sedang tertindas, pengungsi-pengungsi banyak di sana. Saudara-saudara, saya baru pulang dari International Islamic University di Malaysia dan kami sudah agreement untuk kerjasama. Agreement itu adalah berisi tentang saya harus mengirimkan pemuda-pemuda Indonesia yang bisa berbahasa internasional untuk dilatih secara gratis di Malaysia untuk kemudian kita bekerjasama mengirim ke Filipina. Filipina itu awalnya 100% Muslim. Tapi kenapa kemudian sekarang menjadi Katolik dan umat Islam tertindas di sana? Bahkan kristenisasi Katolik ke Indonesia Timur dibina. Pastor-pastornya itu di Manila, di Filipina sana. Dan sekarang, gak usah terlalu jauh berpikir. Membangkitkan peradaban Islam dari Indonesia dan kemudian kepada negara-negara tetangga. Dibutuhkan bahasa. Karenanya, selain saya katakan tadi ilmu, ibadah, akhlakul karimah adalah pemimpinan, leadership. Nah disinilah para tokoh-tokoh senior berkewajiban termasuk saya untuk mengorbitkan tokoh-tokoh pemimpin muda. Untuk menjadi pemimpin-pemimpin peradaban. Tapi untuk itu minimal Anda menguasai ada ilmu banyak bahasa. Dan ilmu minimal adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris itu. Siap belajar lagi? Dan tentu sains dan teknologi. Dengan ini kalian bisa melakukan percepatan dalam rangka membangkitkan peradaban. Sebab peradaban dalam Islam tidak diukur dari materi. Dimulai dengan bangkitnya tauhid dan akhlakul karimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Dan tentang keluarga, saya cuma pesan satu saja. Pesan saya satu saja. Berjuanglah masuk surga sekeluarga. Apa? Yang sudah punya suami, ingatkan itu. Bagaimana caranya? Lihat. Satu, membangun surga di rumah. Dua, membangun rumah di surga. Tiga, berjuang masuk surga sekeluarga. Hafal? Ini tips kalau Indonesia mau kuat keluarganya dan bangkit peradabannya. Sebab rumah tangga atau keluarga adalah satuan sosial terkecil dalam sebuah bangsa dan ingin bangkit peradabannya. Bagaimana caranya? Coba perhatikan, apapun masalahmu dengan rumah tanggamu, apapun masalahmu dengan keluargamu, dengan tiga resep ini, insya Allah selesai dan keluargamu akan menjadi keluarga yang kokoh di Indonesia dan berbakat untuk menjadi keluarga Indonesia yang membangkitkan peradaban Indonesia. Satu, apa? Membangun surga. Gimana tuh caranya? Dua, membangun rumah di surga. Gimana tuh ilmunya? Ketiga, berjuang masuk surga. Insya Allah lain waktu kita jumpa lagi. Dan mudah-mudahan saya bisa berbagi lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kita berikan aplaus untuk Ustadz Bahtiar Nasir. Dan sebelum Ustadz beranjak ke tempat ini, izinkan saya memanggil Ketua Umum HIMI Persis, Teh Lida Maulida Eskomi, untuk memberikan cenderamata kepada Al-Ustadz Bahtiar Nasir LCMM. Dan saya mohon kepada Tashkil PP HIMI Persis,